Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal muslimin al-kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat serta inayahnya kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah. Kita masih membahas tentang al-khabar wa anwa'aha, yaitu khabar serta macam-macam khabar. Yang terakhir adalah dalam bentuk khabar syibhu al-jumlah. Ini bisa lihat di halaman safha al-thaniyah wa tis'in, halaman 92. Kita ulang sedikit supaya tidak lupa bahwa khabar mubtada, yaitu pelengkap daripada mubtada atau pelengkap daripada subjek, itu ada beberapa macam. Kalau kita bagi secara global ada tiga. Yang pertama adalah mufrad. Arti kata mufrad ini adalah bukan kalimat, yaitu kata. Yang kedua adalah kalimat, yaitu kalimat jumlah atau kalimat. Yang ketiga adalah syibhul jumlah, yang mirip dengan kalimat. Ini akan kita bahas. Sebetulnya yang ketiga ini tidak terlalu rumit, ya. Insyaallah sangat-sangat mudah sekali. Yang pertama adalah dalam bentuk mufrad, dalam bentuk kata. Mufrad di sini lagi-lagi adalah bukan ditinjau dari sisi makna, yaitu tunggal, akan tapi maksud adalah khabar hanya dalam bentuk satu kata atau bentuk kata ini bisa dalam bentuk kata ya tunggal sisi makna, bisa musanna dan bisa jamak, dan bisa juga pengertian mufrad adalah dia kata gabung, idhafah, dua kosakata digabung. Ya. Contoh yang mufrad, misalan hadza kitabun, hadhihi kurrasatun. Khabarnya adalah kitab dan kurrasah. Hadhani kitaban, ini musanna, tentu ditinjau dari si makna, ya. Musanna, dua kitab. Hadhani kitaban, hatani kurrasatani, ya. Kemudian hadhihi kutubun, hadhihi kurrasatun. Haulai mudarrisuna, haulai mudarrisun. Atau khabar dalam bentuk idhafah, kata gabung, hadha kitabut tafsiri. Khabar sini adalah kitabnya, ya, digabung kepada kata tafsir. Hadha kitabut tafsiri. Hadhihi ghurfatun naumi, hadhihi ghurfatun naumi. Nah, ini maksud dengan khabar mufrad. Kemudian yang khabar jumlah, baik itu adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, ini juga sudah kita ungkapkan. Contoh misal, At-talibu yadrusu lughatal arabiyyata. At-tullabu yadrusuna lughatal arabiyyata. Mana khabar di sini? Khabar sini adalah dalam bentuk fi'il, yaitu yadrusu al-lughat al-arabiyah. Yadrusuna al-lughat al-arabiyah. Kalau dia subjeknya jamak, at-tullabu yadrusuna. Nah, yadrusuna al-lughat al-arabiyah ini dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kenapa katakan jumlah fi'liyah? Karena khabar ini diawali oleh kata kerja, yaitu apa? Fi'il. Mana fi'ilnya? Yadrus. Yadrus. Kita bicara khabar, bukan bicara jumlah semuanya, ya. Kalau ditinjau dari kalimat ini, at-tullabu yadrusun, tentu ini adalah kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Kita bicara tentang khabar. Mana khabarnya? Yadrusun. Nah, yadrusun ini adalah jumlah fi'liyah. Karena kalau sudah dia fi'il, tentu dikatakan jumlah atau kalimat. Kenapa demikian? Karena setiap fi'il mesti ada faku. Likulli fi'lin fa'il. Likulli fi'lin fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Baik itu apa, yaitu fa'il maklum. Kalau fi'il majhul, tentu dia membutuhkan naib fa'il. Tapi semua itu adalah jumlah fi'liyah. Ya. Misal akhar, contoh lain adalah al-mudarrisuna yudarrisuna at-tullaba. Al-mudarrisuna yudarrisuna at-tullaba fil fasli. Nah, al-mudarrisun ini subjek atau mubtada, mana khabarnya? Yudarrisuna at-tullaba. Nah, ini terdiri pada fi'il, fa'il serta objek maf'ul bih. Inilah pelengkap daripada kata al-mudarrisun atau disebut dengan khabar atau info. Mudarrisun, para guru. Kenapa para guru? Ada apa? Nah, kasih pelengkap. Yudarrisuna at-tullaba. Mereka sedang mengajar para siswa. Di mana? Fil fasli. Fil fasli hanya sebagai keterangan aja. Ya, sebagai keterangan itu jar majrur. Taib, inilah khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kita lihat khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Al-mudarrisuna tullabuhum kathiruna. Al-mudarrisuna tullabuhum kathiruna. Nah, mana pelengkapnya? Pelengkapnya kalau kita lihat, bukan tullab. Kalau tullab itu enggak sempurna. Nah, kalau dia tulab semata-mata, itu enggak sempurna. Coba dibuang kata akhir. Tentu enggak sempurna. Al-mudarrisuna tullabuhum. Apa maknanya? Al-mudarrisuna tullabuhum. Para guru, murid-murid mereka. Nah, itu belum sempurna. Kenapa murid mereka? Baru sempurna kalau kita lengkapi lagi. Al-mudarrisuna tullabuhum nasyituna. Nah. Au mujtahiduna au kathiruna, terserahlah pelengkapnya apa untuk subjek yang kedua atau mubtada. Nah, pelengkapnya adalah tullabuhum kathirun atau tullabuhum nasyitun, siswa-siswa mereka para rajin, siswa-siswa mereka kathirun, banyak. Nah, siswa-siswa mereka banyak, inilah pelengkap daripada kata al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Nah, ini dikatakan khabarnya jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Mana itu? Tullab. Tullab. Nah, diawali oleh isim dan dia sebagai subjek atau mubtada. Nah, karena di sini ada dua mubtada. Mubtada pertama ada al-mudarrisun, maka at-tullab dikatakan mubtada yang kedua. Mana khabarnya? Pelengkap mubtada yang kedua, kathiruna. Itu pelengkapnya. Nah, kemudian digabunglah kata al-tullab, tullabuhum dengan kathirun menjadi khabar atau pelengkap untuk kata al-mudarrisuna. Nah, itulah contoh khabar jumlah ismiyah. Kita kasih contoh lain. Ya. Masalan, kitabut tafsiri. Kitabut tafsiri, kitab tafsir. Nah. Kenapa? Awraquhu, awraquhu jayyidatun. Kitabut tafsiri, awraquhu jayyidatun. Kitab tafsir itu, memang kenapa kitab tafsir itu? Belum ada pelengkapnya. Kitab tafsir itu, ini dalam bentuk kata gabung idhafah. Nah, mubtada'nya kitab. Nah, itu pelengkap belum ada. Maka kita kasih pelengkap. Awraquhu jayyidatun, kertasnya bagus. Jadi kitab tafsir itu kertasnya bagus. Nah, kertasnya bagus itulah pelengkap daripada kitabu. Nah, kalau kita lihat awraquhu jayyidatun, ini bentuk jumlah ismiyah. Awraqnya itu isim, maka kita katakan mubtada. Mubtada, mubtada, mubtada apa? Mubtada yang kedua, karena ada yang mubtada di awal itu kitabu. Mana khabarnya? Jayyidatun. Ini khabar untuk pelengkap yang kedua. Nah, kemudian penggabungan atau jumlah, jumlah mubtada yang kedua serta khabarnya menjadi pelengkap, menjadi khabar untuk mubtada yang pertama. Maka di'rab fi mahal, fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awal. Taib, itu contoh apa khabar dalam bentuk mufrad jumlah fi'liyah, kemudian jumlah ismiyah. Tapi ada hal yang perlu diketahui, dan ini sangat penting, bahwa kalau khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, mesti ada rabit. Rabit di sini adalah dhamir. Dhamir yang kembali kepada mubtada. Dhamir yang kembali kepada mubtada. Nah, itu harus diperhatikan. Dan dhamirnya harus sesuai dengan mubtadanya. Kalau tadi contohnya adalah kitabut tafsir awraquhu jayidatun. Mana dhamirnya? Al-ha'hu. Awraquhu. Hu di situ di ujung. Itu sebab al-ha' inilah dhamir yang kembali kepada kitab. Nah, kenapa hu awraquhu? Karena kitabnya mudzakkar. Tapi kalau seandainya mubtadanya mu'annas, maka dhamirnya harus mu'annas. Misal, haqibatut tilmidhi. Haqibatut tilmidhi. Tas siswa itu, kenapa? Launuha ahmaru. Haqibatut tilmidhi launuha ahmaru. Ada baiknya saya tulis? Iya. Bismillah. Nah, ini harus perhatikan. Ahmaru, kok enggak hamra ustaz? Bukankah haqiba ini mu'annas? Lah, ini ahmar ini adalah pelengkap daripada kata laun. Harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan sekali ini. Nah, ini pelengkap. Merah itu adalah pelengkap dikatakan laun. Haqibatu tilmid, tas siswa itu atau tas murid itu warnanya merah. Nah, warnanya merah. Ahmar ini bukan pelengkap haqibah, tapi pelengkap launuha ahmar. Nah, inilah dikatakan, ini mubtada, subjek. Nah, ini katakan mubtada. Tentu mubtada pertama, awal. Kenapa awal ada mubtada lagi di sini? Ini mubtada ini. Ini mubtada yang kedua. Nah, mubtada yang kedua. Launuha ahmar, warnanya merah. Mana pelengkap warnanya? Inilah ahmar, inilah pelengkapnya. Ini khabar mubtada yang kedua. Nah, jumlah penggabungan laun dengan ahmar jadilah khabar untuk mubtada, khabar mubtada pertama. Ini dia. Nah, cuma ini harus perhatikan dhamirnya, harus ada rabit. Ini kata rabit, dhamir kembali kepada mubtada. Nah, kalau mubtada-nya mu'annas mufrad, maka dhamirnya mu'annas mufrad. Kalau di sini apa? Mudzakkar, banyakkan kitabut tilmidhi launuhu. Kitabut tilmidhi launuhu. Ya ahmaru. Nah, dhamir harus sesuai dengan subjeknya. Ini harus diperhatikan sekali. Baik, sekarang kita masuk kepada khabar syibul jumlah. Kita minta pada para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja untuk bisa membaca pelajaran selanjutnya. Fadhal Ustaz. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, tadi sudah jelaskan ringkasan dari beberapa kaidah sebelumnya, kaidah jumlah khabar, mubtada khabar dengan bentuk jumlah fi'liyah dan juga mubtada atau khabar dalam bentuk ismiyah. Kita masuk ke dalam khabar syibhu jumlah. Anda bisa membaca kaidah yang terdapat dalam buku ini di halaman 92. Silakan dibuka di halaman 92 dan kita berikan kesempatan untuk Anda membaca di bagian jim di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Barakallah. Naam. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Naam, Ustaz. Jim. Wal khabaru syibhul jumlati. Naam. Nahu al-jannatu tahta wilalis suyufi. الظرف تحت خبر وهو منصوب في محل رفع. إيه. Taib, lanjutkan. Alhamdulillahi al-khabaru wal-majruru lillahi al-khabarun wa huwa fi mahalli rafi'in. Iya, taib, sedikit. Nah, di sini mana mubtada'nya, subjeknya? Al-jannatu. Al-jannatu, maka dibaca marfu. Marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Nah. Karena dia apa? Isim? Isim mufrad. Mufrad, iya betul. Taib, tahta zilali. Kenapa baca kasrah li-nya? Karena ada dharaf, Ustaz. Ada tahta. Maksudnya apa? Mudhaf ilai. Mudhaf ilai. Iya. Iya betul. Nah. Jadi tahta ini ada dharaf. Nah. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus digabung. Nah. Ya, penggabungan dua kosakata. Kosakata pertama ada tahta dharaf. Nah, digabung pada zilali ini sebagai mudhaf ilai. Nah. Kemudian kenapa enggak pakai lafzul zilalnya? Karena menjadi mudhaf kembali bagi as-suyuf. Iya, karena zilal ini digabung kepada kata selanjutnya. Nah. Jadi sini terjadi dua idhafah, dua kali idhafah, dua kali penggabungan kosakata. Nah. Ya, kosakata tahta digabung pada zilal, zilal digabung kepada as-suyuf. Iya, karena kaidahnya apa? Kalau idhafah ini harus kita ulang sedikit supaya tidak lupa. Karena kita bicara khabar isim jumlah ini. Nah. Apa? Apa syarat kata gabung idhafah? Syarat pertama adalah tidak ada alif lam, Ustaz. Apanya? Untuk apa? Untuk mudhafnya. Nah, iya. Untuk kata pertama, yaitu kosakata yang digabung, nah, yaitu tidak boleh pakai alif dan lam. Makanya kata zilal ini tidak pakai alif lam. Kenapa? Karena digabung kepada kata suyuf. Iya. Taib, yang kedua? Syarat kedua? Baris kedua. Ya. Syarat kedua untuk mudhaf. Yang mana, Ustaz? Tidak, syarat kedua untuk mudhaf. Syarat kedua untuk mudhaf. Iya. Tadi enggak, tidak boleh pakai alif lam. Yang kedua? Tidak bertanwin. Iya, betul. Tidak boleh bertanwin. Tidak bisa dibaca tahta zilalin. Nah. Tahta zilalin. Karena ini digabung kepada kata suyuf. Tidak bisa kata tahta zilalin as-suyufi. Ada khata'. Jadi tidak boleh bertanwin. Kemudian kalau dia musanna atau jamak muzakkar salim yang ada nun kan, nah, dibuang nunnya. Iya. Nah. Iya. Nanti ada perintah selanjutnya di situ. Nah. Nah, kemudian itu untuk yang pertama, kosakata yang pertama yang mudhaf yang di awal. Nah. Kalau syarat yang kedua untuk mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih itu syaratnya apa? Tidak boleh menggunakan harakatnya kasrah, Ustaz, majrur. Ya, hukumnya harus majrur. Ya, lebih tepatnya katakan majrur. Nah, nah. Hukumnya harus majrur. Salah satu tanda jar adalah kasrah. Nah, kasrah. Dan ini merupakan tanda asli bagi apa? Jar, kasrah. Nah, nah. Maka dibaca tahta zilali. Tidak baca zilala atau zilalu. Karena zilali mudhaf ilaih bagi kata tahta. Kemudian suyufi dibaca, tidak bisa suyufa atau suyufu, karena dia sebagai mudhaf ilaih bagi kata zilal. Kecuali kalau isim yang tidak boleh bertanwin, ismul ladzi la yansarif, tentu apa tanda jarnya fathah. Iya. Seperti apa? Umar kan? Umar tahta zilali Umar amin. Naam. Ha? Umar kan gitu. Naam. Iya. Kitabu Umar. Nah. Bukan Umari. Baik. Ya. Coba terjemahkan. Jim dan khabar dalam bentuk syibul jumlah contohnya adalah. Nah. Maksud syibul jumlah ini? Kata-kata syibul jumlah. Mirip seperti kalimat. Nah, mirip seperti kalimat karena dia terdiri dari dua kosakata. Nah. Iya, dua kosakata. Tapi ingat, nah, kosakata di sini adalah bentuknya apa? Subul jar majrur dan dharaf. Itu saja. Nah. Iya. Jadi tidak terdiri apa? Dua kosakata idhafah lalu dikatakan subul jumlah. Nah. Banyak sekali idhafah yang bukan subul jumlah kan? Nah. Itu tidak masuk. Jadi sini subul jumlah adalah singkatnya apa? Dharaf dan jar majrur. Itu ini maksud. Nah. Iya. Nah. Baik. Terus nahwu contoh. Al-jannatu tahta zilal suyuf. Surga itu di bawah naungan pedang, binatang yeah. pedang. Terus al-dharfu, al-dharfu, dharaf, tahta. Nah, apa maksud dharaf di sini? Nah, maksud? Maksud dharaf apa? Keterangan tempat. Nah, al-dharfu terbagi pada dua. Nah. Ada al-dharfu zaman, ada al-dharfu makan. Kedua-dua ini disebut dengan istilah apa? Maf'ul fi. Maf'ulun fihi. Maf'ulun fi. Ya. Nama. Jadi maf'ul fihi itu adalah dharaf zaman dan dharaf makan. Nah. Dharaf ada keterangan. Ya, bahasa kita juga ada kan keterangan, keterangan waktu, keterangan tempat kan? Nah, ya. Jadi dharaf makan ada keterangan tempat, dharafuz zaman keterangan waktu. Nah. Ya, di sini apa? Dharaful makan. Makan. Nah. Keterangan tempat ya. Tahta, nah. Pokoknya jihad. Jihad itu apa? Arah, iya kan? Nah. Iya. Arah, yaitu fauqa, tahta, kemudian apa? Amama, khalfa atau wara'a, nah. Baina, khilala, apa lagi? Indah. Indah. Janiba. Iya. Janiba. Da. Nah, ini semua ada kata kawan, dharaf makan. Kalau dharaf zaman? Dharaf zaman. Yaum, sa'ah, lail, fajar, zuhur, itu dharaf zaman. Nah. Iya. Yaum, ya. Yaum al-jum'ah. Iya. Nah. Baik. Terus? Sebagai khobar. Iya. Dan dia adalah mansub. Maksud apa hukumnya ya? Hukumnya. Jadi tahta, mansub. Tahta itu adalah mansub. Iya, nah. Mansub, mansub bil fathah. Nah. Terus? Menempati tempat rafa. Nah, kenapa dikatakan fi mahalli raf'in? Ya, karena di situ harokatnya fathah tidak itu. Ustaz. Karena hukum khabar hukum. Itu marfu, ya kan? Marfu, nah. Hukum khabar itu marfu. Sementara khabar di sini dalam bentuk dharaf. Dan dharaf hukumnya bukan marfu, hukumnya mansub. Ya. Makanya dikatakan fi mahalli raf'in. Taib, nah. Ahsan, bisa kasih contoh lain? Selain yang ada di sini. Nah. Al-kitabul jadid alladhi ishtaraitu amsi 'alal maktabi. Tolong yang bentuk dharaf ya. Dharaf. Iya. Dharaf ana. Iya, bukan jar majrur. Nah. Taib. Al-dharaf. Iya. Taib. Al-kitabul jadid alladhi ishtaraitu amsi tahta al-maktabi. Tahta al-maktabi. Atau fawqala. Nah. Ha? Tahta al-maktabi. Taib. Nah. Jadi al-kitabul jadidul ladhi ishtaraituhu amsi. Ishtaraituhu amsi. Tahta al-maktabi. Apa artinya? Buku yang baru yang saya beli kemarin berada di bawah meja. Bawah meja. Masya Allah, ini kalimat panjang. Ini dah bagus yang membuat kalimat panjang. Baik, kita tulislah. Ya, supaya ada faedah. Baik, jazakallah khairan. Baik, Ustaz. Barakallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini contoh misalnya pada Ummu Fatimah. Cukup bagus dia bisa memberikan contoh yang panjang ini. Nah, ini berarti sudah menguasai lumayan kaedah ini. Taib. Al-kitabul ladhi katanya. Al-kitabul jadid katanya. Iya. Iya. Al-kitabul jadidul ladhi ishtaraituhu. Amsi. Tahta maktab. Iya. Masya Allah, dia bisa memakai kata amsi ini. Iya. Dan pasangannya benar. Istara itu adalah kata bentuk apa? Fi'il madhi. Iya. Al-kitab. Nah ini. Ini mubtada ini. Mubtada. Nah, mana khabarnya? Ini khabarnya, pelengkapnya. Sementara ini bukan khabar itu. Bukan khabar. Inilah pelengkapnya. Tahta. Nah, bentuk dharaf. Tahta al-mak ini mesti digabungkan. Tahta al-maktabi. Nah, ini apa al-jadid? Sebagai apa nih? Na'at. Ini na'at. Ini al-ladhi juga na'at. Na'at yang kedua. Ini na'at pertama, ini na'at yang kedua. Nah, pada kata Al-Kitab, alladhi juga nyaat pada Al-Kitab. Al-Kitabul Jadidul Ladhi, kitab yang baru yang aku beli, istaraituhu. Masya Allah, perhatikan, cukup cermat ini, dhamirnya pas kembali pada Al-Kitab, istaraituhu. Enggak bisa istaraituha. Kemudian pemakaian amsi tepat untuk kata istara. Kenapa? Istaraina fi'il madhi. Fi'il madhi, kata orang Inggris apa? Past tense kan? Nah, jadi pasangan keterangannya tepat, amsi. Jadi kitabul jadidul ladzi istaraitu amsi. Ini belum ada kalimat ini, belum sempurna ini. Karena istaraitu amsi ini betul, ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah, amsi ini adalah dharaf, dharab zaman, mabni ala kasri. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah di sini bukan khabar. Harus perhatikan, ini bukan khabar. Ini apa sebagai apa? Silatul mausul. Karena di situ ada isim mausul. Mana isim mausul? Ini silam. Ini isim mausul. Ini isim ismun mausul. Nah, setiap isim mausul mesti ada silah. Silah itu ada pengikat antara isim mausul dengan apa? Dengan kalimat sebelum. Karena isim mausul tidak bisa berdiri sendiri. Isim mausul enggak bisa berdiri sendiri, enggak bisa berdiri sendiri. Dia mesti ada kalimat setelahnya. Nah, alladhi yang apa? Yang apa? Enggak sempurna itu. Alladhi istaraitu, yang aku beli kemarin. Jadi ini kitab baru yang aku beli kemarin, ini belum sempurna karena kalimat ini adalah silatul mausul dari untuk kata alladhi. Nah, pelengkapnya ini dia. Ini khabarnya. Ini khabar untuk mubtada. Khabar mubtada. Iya. Ini mubtadanya. Iya. Betul, masya Allah nih. Kalimat yang cukup bagus. Jazakallahu khair pada Bapak Fatimah, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali, masih kita berikan kesempatan membaca bagi para pendengar radio dan televisi saja. Silakan menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Masih pembahasan al khabaru sibhul jumlah. Silakan. Taib, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah. Nah, tolong dikeraskan sedikit suaranya agar lebih jelas. Baik, silakan. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Baik, iqra ya Jim, ulang kembali bacaannya, Jim. Jim. Ulang lagi. Iya, Aidi. Para khotbah Ibu Jumrati Nahwu. Awal. Al-jannah. Ini amin. Al-jannatu. Kata akamil umati. Oh, ini bikin kalimat ya? Bikin kalimat atau? Coba baca aja dulu. Ya. Al-jannatu tahta bilali. Al-jannatu tahta bilali suyuhi. Iya. Terus? Al-jarbu tahta. Tahta. Iya. Sebagai khabar. Khabar, ya. Bahwa mansubun di makali rohim. Iya. Dia mansub di menepati rofa. Jadi al-zarfu, zaraf itu yaitu tahta khabar. Iya. Ini juga kalau kita sedikit ya, saya ingin bahas kalimat ini al-zarfu dalam kurung tahta khabarun. Nah, ini sudah kalimat sempurna itu. Nah, ini harus diperhatikan juga bahasa ini. Al-zarfu bain qausain tahta khabar. Ini juga kalimat sudah sempurna. Mana mubtada'nya? Zarfu. Tahta jadi apa? Bukan. Khabar itulah khabar. Khabar dharab adalah khabar yang di ujung itu. Khabar. Iya, kata khabar itu sebagai khabar pelengkap dari dharab. Tahta di sini adalah sebagai badal. Halo? Iya, tahta sebagai badal atau bisa juga apa? Ataf bayan. Untuk penjelasan masuk dharaf. Al-dharfu dharaf. Maksudnya apa dharaf apa? Tahta. Khabar. Dia adalah sebagai khabar. Iya. Nah, ini juga harus paham. Iya. Taib, terus wa huwa mansubun fi mahalli rafa. Taib, bisa kasih contoh lain? Tafadhali. Halo. Silakan ya Ma'udillah. Inqata. Eh, saya. Terputus. Terputus sambungan bapaknya, akhi. Halo. Halo. Nafis Sodin. Baik, kita berikan kesempatan. Mohon maaf, Ma'udillah, seperti sambungan koneksi kami dengan Umo terputus. Silakan bisa menghubungi kami kembali di 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan juga bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lainnya mungkin belum bisa masuk. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umo Hanif. Naam. Baik, masyaallah. Baik, ahlan wa sahlan. Naam, تفضل يا أمو حنيف. Naam. Ah, kecilin dong itu ya, mama enggak dengar. Pipinya kecilin dong, ah. Baik, silakan ya, silakan. Halo. Halo, yes, naam. تفضلي. اقرأي ثم مثلي لنا. Yang jim tadi. Hah? Jim, naam. Jim, wal khabaru shibhul jumlati nahwu al jannatu tahta dhilal as-suyuf. الظرف تحت خبر وهو منصوب في محل الرفع. نعم. طيب هاتي مثال. مثال آخر. تنتهي. الطلاب الجدد الذين جاءوا في الأسبوع الماضي أمام فصل عائشة. إن شاء الله. Karena satu tempat ya, jadi contohnya misalnya contoh yang sama ini. طيب لا بأس. وأعيد مرة ثانية. الطلاب الجدد الذين جاءوا في الأسبوع الماضي أمام فصل عائشة. أمام ال؟ أمام فصل عائشة. أو أمام فصل. أمام فصل عائشة. ما شاء الله. Kita tulis ya, ada baiknya. Iya, ما شاء الله. Jadi, naam. Taib, taib. Aidi marasaniya. At-tullabu. At-tullabu. Judud. Jududul ladina. Ja'u. Ja'u. Naam. Taib, ja'u. Fil usbu'il madhi. Fil usbu'il madhi. Amama fasli Aisyata. Iya. Fil usbu'il madhi. أمام فصل عائشة. فصل. Coba terjemahkan. Murid-murid, siswa-siswa yang baru yang datang pada pekan lalu di depan kelasnya Aisyah. Iya, betul. Nah, الطلاب الجدد الذين جاءوا في الأسبوع الماضي أمام فصل عائشة. Mana kabarnya? أمام فصل عائشة. أمام فصل. Iya, أمام فصل. Ini kabarnya. Ya, Aisyata mudhaf ilaih daripada kata fasli. Jayid, jayid. Fi misal akhar, coba dalam konteks lain. Ya, misal akhar dalam konteks lain. Apa ya, sebentar. Madrasatu Aliyin amama baitil mudiri. Taib, madrasatu Aliyin amama baitil mudiri. Mudiri, sahih, sahih. Sebentar Ustaz bertanya, kalau kan ada kaedah, kalau misalkan ada jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah adalah hal. Oh iya. Nah itu ana tuh bingung. Kapan itu terjadi? Dan jika ada jumlah setelah isim isim nakiroh, maka dia adalah naat. Naat, iya. Masih bingung itu nggak ini? Taib, nanti insyaallah kita akan singgung itu. Iya. Taib, iya. Tak kelas? Taib. Taib, isukan Ustaz. Afwan. Barakallahu'alaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kata tadi madrasah itu Aliyin ya? Iya. Aliyin amama baitil mudiri. Baitil. Taib. Baitil mudiri. Taib, ada jumlah sahihah. Madrasah itu ini mubtada. Mubtada. Amama sebagai khabar. Iya. khabar dalam bentuk zaraf amama baitil mudiri. Ya. Baik, jazakallahu khair ya Ma'an Hanif, barakallahu fiik. Kita lanjutkan, Ustaz. Nah, ya. Ada kalimat lagi selanjutnya, Bas. Jar majrur ya. Ya, untuk yang kedua. Baik, kita berikan kembali kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di 0218236543. Silakan di belakang Ummu Hanif. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa ya, Umma, di mana? Dari Ummu Asli Cinere. Saya hanya mau tanya, boleh? Oh, ya. Silakan ya, Ummu Ana. Tadi itu Ustaz memberikan contoh yang pertama, al-mudar itu yajusuna. Al-mudar itu kemudian terputus. Iya. Pemuanya di Cinere, mohon maaf koneksi teleponnya terputus dan kita belum menangkap secara jelas ya pertanyaan dan contoh yang diberikan. Mungkin kamu bisa menghubungi kembali dan kami juga berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya juga via pesan singkat di 081 989 6543. Baik, kita lanjutkan via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah kembali. Naam. Baik, masyaallah. Naam, silakan. Naam, tafadhal ya mula. Yang bagian selanjutnya, jar majrur. Iqra'i. Jar majrur. Yang alhamdulillah. Iya. Iqra' jayidan. Alhamdulillah. Nah, ini ada kesalahan. Mana salah harakatnya? Di kitab saya ini salah. Ditulisnya alhamdi kan? Mungkin di kitab lain wallahuna mungkin benar, tapi di sini ada kesalahannya, yaitu alhamdi ditertulis di sini. As-sahih alhamdulillah. Iya, ada khata matba ini, salah cetak. Iya, dalnya baris dhamma bukan dalnya kasrah. Iya. Taib, iya. Ajaru wal majrur lillahi sebagai khobar. Naam. Bahwa ini mahali rafa'in. If in, iya. Terjemahkan, terjemiha. Segala puji bagi Allah. Iya. Jar majrur lillahi. Nah. Mil Allah sebagai khobar. Iya. Ia menempati tempat rafa. Iya. Iya, fi mahali rafa. Ini juga karena khabar itu hukumnya marfu', sementara di sini khabarnya adalah bentuk jar majrur. Jar majrur, yang dikata jar adalah huruf jar. Ini sudah pernah dibahas. Huruf jar di antaranya apa? Min, ila, apa saja? Ummu Abdullah? Ala, ala. Jaid, min, ila, ala, terus? Fi. Fi. Terus? Fi. Alba. Fi. Alba, ya, alam. Jadi kalau kalau huruf satu huruf itu harus disebut namanya, bukan bi, tapi alba'u, alam, alamu, ya. Ya, kalau dua alam. Kalau dua huruf baru dibaca sesuai huruf itu, fi kan, ya, fi, fa dengan ya dibaca fi. Kalau hanya ba sendirian, alba'u dibaca. Ya. Jadi apa? Min, ila, an, ala, fi. Fi, rubba, rubba, alba'u, wal-kafu, wal-lamu. Itu di antaranya, ya. Nah, ini huruf jar. Al-wa'u, ya. Itu waw qasam, ya. Kalau waw itu waw qasam. Iya. Nah, ini dikatakan apa? Huruf jar. Kemudian, isim setelah huruf ini harus majrur. Maka dikatakan jar majrur. Contoh apa? Allah, kan gitu. Kata Allah masuk lam, lillahi. Allahu masuk lam, lillahi. Nah, Zaidun masuk lam, li Zaidin. Al-madrasatu masuk min, minal madrasati. Iya kan? Ad-durju, laci, masuk fi, fid durji. Ya, jimnya baris kasrah. Itu katakan majrur. Maka dikatakan jar majrur. Nah, taib. Nah, kalau gini apa? Karena dia jar majrur. Nah, jar majrur itu bukan marfu' dia. Ya, bukan marfu'. Ya, namanya huruf jar, huruf itu dia tidak dikatakan mu'rab karena dia mabni. Nah, kemudian isim setelahnya majrur bukan marfu. Nah, maka dia irab apa? Fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat rafa sebagai khabar mubtada. Ya. Jadi alhamdulillahi. Jadi alhamdu ini mubtada. Mana khabarnya? Lillahi. Jar majrur fi mahalli raf'in. Ya. Tapi bisa kasih contoh lain? Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa. Istawa. Iya, mana jar majrurnya? 'Ala 'arsyi. Arsyi. Nah, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi. Istawa. Mana khabarnya? Al-Arsy. Nah, ini kayaknya seperti mirip Al-Arsy ya. Salah. Khabarnya istawa. Istawa. Iya, karena Al-Arsy. Al-Arsy itu dia murtabit bi kata istawa. Asma Ar-Rahmanu istawa 'alal Arsy. Nah, jadi al-arsy itu adalah ma'mul, istilahnya ma'mul daripada kata istawa. Terkadang ada kata membutuhkan ma'mul. Ma'mul itu tidak mesti maf'ul, bisa jar majrur. Artinya kata yang berkaitan dengan kata lain. Kata yang berkaitan dengan kata lain. Jadi istawa 'alal arsy. Nah, itu asal makna, asal kata, susunannya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Pada ini saya tulis dulu. Nah, ini juga banyak yang terkecoh. Ya, menganggap bahwa jar majrur itu sebagai khabar padahal bukan. Ya. Jadi Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa. Iya. Al-istiwa. Nah, asal ini 'alal 'arsyi, kata 'alal 'arsyi ini bukan khabar daripada Ar-Rahman, ini mubtada betul. Ini mubtada. Nah. Ini betul mubtada. 'Alal 'arsyi ini bukan khabar, ya. Itu ada kata istawa lagi di ujung. Jadi istawa inilah sebagai khabar. Ini sebagai khabar. Bentuk apa bentuknya? Bentuknya jumlah fi'liya. Sedangkan al-arsy ini muta'alliqun bistiwa. Dia terkait dengan kata istawa. As, kalau kita susun sesuai dengan urutannya, karena ini ayat Quran, ya Quran tentu tidak boleh kita ubah, ya. Ya, kita jadikan apa? Takbir biasa. Ar-Rahman istawa, ini dia. Alal arsy. Nah, ini susunan biasa. Ar-Rahman istawa. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, kenapa istawa? Di mana ala berada di atas. Iya. Alal arsy. Ini alal arsy ini apa? Ini kalimat berkaitan dengan kata istawa. Jadi khabarnya itu istawa. Itu khabarnya daripada Ar-Rahman. Nah, ini katakan ma'mul. Ma'mul pada kata istawa. Didahulukan ma'mul. Nah, karena itu ada penegasan. Ada makna penegasan di situ pada kata jar majrurnya. Ar-Rahman alal arsy istawa. Yeah. Nah, ini agak mirip dia. Bahwa khabar alal arsy bukan. Khabar itu kata ini, istawa. Ini fi'il. Ini khabarnya, pelengkap daripada Ar-Rahman. Nah, karena ini terkait daripada istawa. Iya. Contoh ya, sebentar. Contoh, kalau ini fi'il ya. Contoh lagi. Wallahu ala, sebentar. Afwan. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Nah, ini juga banyak yang salah di dalam menentukan mana khabar di sini. Coba Ummu Abdullah, aina khabar? Wallahu ala kulli syai'in qadirun. qadirun. Nah, qadirun. Kenapa enggak ala kulli syai? Bukankah ini jar majrur? Hah? Sebagai apa tadi? Nah. Kenapa enggak ini khabar di sini ala kulli syai? Sebagai keterangan Ustaz. Kenapa? Keterangan. Nah, ini kenapa? Karena kata qadir ini murtabitun terkait dengan kata ala kulli syai. Qadirun ala kulli syai. Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kata qadir ini membutuhkan kata ala. Sama seperti istawa. Istawa ini membutuhkan kata ala. Murtabit. Ya, asalnya apa? Istawa ala. Itu asalnya. Zahaba ila. Ya kan? Bahasa an. Jadi dia terkait dengan kata kata apa fi'il itu sendiri. Nah, ini terkait dengan kata qadir. Jadi kalau kita urutkan susunan aslinya, kalau kita bikin takbir sendiri, wallahu qadirun ala kulli syai. Ini susunannya. Susunan bahasa biasa-biasa kan, Allah ini mubtada, mana khabar qadir ini khabar. Apa arti Allah maha kuasa? Itu khabarnya. Ada kulli syai, atas segala sesuatu. Jadi kata qadir ini membutuhkan kata ala, ya, terbaik. Maka ini katakan ma'mul, ma'mul li qadir. Nah, di sini dalam ayat ini ma'mulnya dulukan. Ini bukan khabar pada wallah, khabarnya kata qadir. Demikian juga ini ar-rahman al-istawa, istawa ini khabarnya, cuma ini dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kalau ini dalam bentuk khabar mufrad, ya. Nah, seperti ini perlu jeli, ya, terkait dengan, nah, ini katakan macam khabar itu bermacam-macam bentuk. Taib ahsan, barakallahu fik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Umar Abdullah, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan kita di studio, Ustaz. Untuk membaca. Naam. Fadal akh. Tapi barangkali mungkin bisa kasih contoh yang baik, yang dharah maupun khabar jar majrur. Ahsan. Iya. Tafadhol. Al-dharaf. Nah. Ya, silakan kasih contoh khabar untuk syibul jumlah, apakah dharaf atau jar majrur. Al-ustadhu. Ya. أمام المكتب. جيد. الأستاذ أمام المكتب. من خبرنا؟ أمام المكتب. أمام المكتب. يا أمام itu ظرف ya. Ya. Tentu semuanya itu أمام المكتب. Karena أمام enggak bisa berdiri sendiri. Ya. Ya. Contoh lain? Yang jar majrur. القلم. نعم. في الحقيبة. جيد. القلم في الحقيبة. Jayid, mana mubtada'nya? Al-qalam. Al-qalamu. Khabarnya? Al-haqibah. Al-haqibah. Coba bisa bikin kalimat ini terkait jar majrur atau dharaf yang apa? Mubtada'nya diakhirkan. Nah, ini juga sudah kita jelaskan. Ya, mubtada'nya diakhirkan. Karena kalau khabar syibul jumlah itu boleh mubtada'nya apa? Diakhirkan. Bahkan bisa wajib. Ya, diakhirkan. Ya. Baik, kasih contoh. Tinggal diputar aja. Iya, kalimat contoh tadi. Amam al-maktabi. Iya. Ustadzun. Iya, amam al-maktabi ustadzun. Iya, amam al-maktabi. Di depan apa? Meja itu ustadzun, seorang guru. Taib. Fil baiti rajulun. Sebentar, kalau amamal ada bikin dua nih. Amamal maktabi al ustadz. Bedanya apa? Bedanya kalau ustadzun itu apa? Masih belum tertentu gurunya, gurunya nakirah namanya, seorang guru. Kalau alif al ustadz berarti guru itu sudah tertentu, ya. Nah, beda kalau susunan ini mesti diakhirkan mubtada'nya. Ini diakhirkan tanda. Mesti. Kenapa mesti diakhirkan? Karena nakirah. Karena nakirah. Tidak boleh diputar. Ustadzun amamal maktabi. Enggak boleh. Tapi kalau ini justru apa? Asalnya adalah al-ustadzu. Itu asalnya. Jadi kalau dia ma'rifah, khabarnya ma'rifah, dan afan, mubtadanya ma'rifah, khabarnya sebut jumlah, boleh mubtadanya di awal dan di akhir. Al-ustadzu amamal maktabi. Iya. Maktabi. Ini tetap mubtada. Mubtada. Ini juga mubtada. Namanya mubtada muakhar. Ini mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Ini mubtada muakhar. Iya. Jayid ya akhul karim. Iya. Mubtada muakhar. Iya. Jadi kalau ini enggak boleh dulukan. Yang pertama enggak boleh dulukan. Iya. Kenapa enggak dulukan? Karena dangkirah. Iya. Ahsan. Jazakallahu khairan. Nah, para taufik. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali terkait dengan sibuh jumlah. Ada dua berarti saja. Jar zaraf dan zaraf dan jar majrur. Jar majrur, dan hanya dua itu saja. Iya, betul. Kalau sibuh jumlah hanya dua, zaraf dan jar majrur, tidak ada lain. Iya. Baik, kita berikan kesempatan via telepon. Nah, cuma ini apa? Mubtada'nya. Nah tadi apa? Kalau khabarnya sibul jumlah dzaraf dan jamur, boleh khabarnya di awal, mubtadanya di akhir. Itu kalau mubtadanya apa? Ma'rifah. Iya. Tapi kalau mubtadanya nakirah, nakirah ghairu mausuf, nakirah yang tidak disifati, atau nakirah ghairu mudhaf, yang tidak diidhafakan, digabungkan, maka mubtadanya mesti letakkan di akhir. Seperti tadi, amamal maktabi ustadun, tanpa ada embel-embel di ujungnya. Itu apa? Sebagai na'at atau mudhaf ilaih. Mesti di akhir. Enggak boleh ustadzun amamal maktabi. Ustadzun. Iya. Enggak boleh. Ada khata. Nah. Contohnya, waladun waladun fil mal'abi. Enggak bisa. Yang boleh apa? Fil mal'abi waladun. Fil mal'abi waladun. Ya, kenapa? Karena dia nakirah. Nah. Karena dia nakirah. Jadi fil mal'abi di lapang itu apa? Aulad, anak-anak. Auladun. Nah ini. Auladun, anak-anak. Nah ini nakirah, tidak boleh di awal. Auladun. Auladun fil mal'abi. Auladun fil mal'abi. Nah ini apa? Hada khata. Di mana salahnya? Ini. Karena nakira. Iya. Ya kalau mau di awal. Di awal apa? Al-awladu. Kasih ma'rifah dia. Al-awladu fil mal'abi. Baru dia benar. Dan itu boleh di awal. Fil mal'abi di akhir. Al-awladu. Nah inilah khabar bentuk apa? Jar majrur atau syibhul jumlah. Kalau nakirah aja tanpa disifati dan tanpa idhofa, mesti letakkan di akhir mubtada'nya. Baik, demikian ya. Peningkat dan pemirsa Raja TV, tambahan faedah dari ya, atau penjelasan. Mungkin kita bikin yang di idhofa, yang di kasih na'at ya. Ahsan, ya, kasih na'at biar jelas. Iya. Ya, contohnya fil fil haqiba fil haqibati ya kutubun, ini mah wajib diakhirkan tadanya. Boleh di awal enggak boleh? Dia boleh kalau dia kasih na'at. Itu apa? Itu apa? Fil kutubun banyak kan? Jadi Mufdatun fil haqibati. Ini betul, ini betul. Nah, kenapa? Kok boleh? Karena sudah ada na'at nih. Nah. Atau dia idhafah, kata gabung. Tapi bukan idhafah pada marifah. Kalau pada marifah itu boleh saja. Memang itu asalnya boleh. Tentu maksudnya apa? Idhafah kepada nakirah. Karena itu idhafah ke nakirah tidak menghasilkan nakirah. Apa? Tidak menghasilkan marifah. Kutubu talamidh. Kutubu atau tilmidh. Kutubu tilmidhin. Kutubu tilmidhin fil haqibah. Apakah ini benar? Benar. Hadza sahih. Kenapa? Karena sudah digabung. Penggabungan pada kata tilmidh ini mudhaf ilaih. Ya, karena sudah digabung kepada kata tilmidh. Yang enggak boleh ini dia. Enggak boleh kutubun fil haqibah. Ini yang tidak boleh. Kutubun fil haqibah mubtada, ada khata. Iya, yeah. Karena dia nakirah tanpa disifati dengan kata sifat atau diwafakan. Nah, ini karena ini sudah disifati dengan kata jadidah dan ini sudah digabung dengan kata tilmidh, ya, yeah. Walaupun ini tilmidh nakirah, tetap nakirah, ini boleh dia awali. Iya. Yeah. Ditempatkan di pertama saja. Iya, boleh letak di awal. Wujuban atau jawaz. Kenapa? Nah, ini jawaz. Boleh. Maka apa? Kutubun jadidatun fil haqibah atau fil haqibati kutubun jadidatun. Justru yang diakhirkan mubtada itu lebih banyak digunakan. Fil haqibati kutubun jadidah. Iya. Atau fil haqibati kutubu tilmidhin. Iya, kutubu tilmidhin. Dan boleh di awal kutubu tilmidhin fil haqibah. Karena dia sudah disifati dengan kata sifat atau diidhafakan dengan kata tilmidh di sini. Nah, kalau tidak, tidak boleh. Seperti di atas, fil haqibati kutubun, itu mesti letak di akhir. Mubtada'nya kutub. Tidak boleh di awal, kutubun fil haqibah, khata. Iya, ini harus diperhatikan. Lebih baik. Taib, sebelum kita melanjutkan, ada beberapa contoh yang disebutkan oleh pendengar dan pemirsa Raja TV, biar pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Disampaikan oleh pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Benarkah kalimat ini? Ini fil maidani auladun kathirun yal'abuna kuratal qadami. Ya. Yeah. Fil maidani auladun kathirun yal'abuna kuratal qadami. Sahih. Ya, yeah. Mana mubtada'nya? Auladun. Mana khabarnya? Fil mal'abi. Kathirun fil maidani. Fil maidani. Iya. Yeah. Fil maidani. Nah, ini mungkin tadi pertanyaan oleh siapa tadi? Hanif. Iya. Hanif. Jadi fil maidani auladun kathirun. Auladun kathirun. Ya. Yal'abuna kurat al-qadam. Yal'abuna kurat al-qadam. Yal'abuna kurat al-qadam. Betul, ini kalimat sempurna. Ini mubtada. Ini khabar. Khabar bentuk jumlah. Apa syibul jumlah? Jar majrur. Kathirun ini na'at. Ini na'at yang kedua juga. Na'at kedua, karena ada jumlah. Jumlah fi'liyah terletak setelah nakirah. Nah, setelah nakirah. Jadi ada na'at yang kedua di sini. Auladun kathirun. Kathirun adalah na'at untuk aulad. Na'at pertama. Kemudian datang lagi na'at yang kedua dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah. Jumlah fi'liyah. Fil auladi auladun yal'abun. Nah. Kalau mau disingkat, fil maidani auladun yal'abuna kuratul qadam. Jadi kata yal'abun ini adalah, ini katakan jumlah terletak setelah nakirah. Ini nakirah. Iya. Ini na'at pertama, ini na'at yang kedua dalam bentuk jumlah fi'liyah. Itu tadi yang ke siapa? Dia tanya ke Umar Hanif. Iya, tanya ke Umar Hanif. Iya, ini contoh. Jadi al-jumlah ba'da nakirah, al-jumlah ba'da nakirah, na'at. Al-jumlah ba'da ma'rifah, hal. Itu kaedah yang untuk singkat, untuk bisa diingat, ya. Iya. Contoh lain. Tadi amam sudah sering dipakai, ya. Iya. Taib, khalfah. خلف الحديقة di belakang taman. Ada apa di belakang taman? Ada apa di belakang taman? Misalan خلف الحديقة ماذا أسد مثلا seekor singa asadun nakira kan nah. Bisa bikin kalimat lagi untuk sebagai na'at asad? Bisa. Asadun yahjum. Yahjumu. Allahu Akbar. Yahjumu. Hajama yahjum. Yahjumu ala hajama ala ala eh ala ala syatin ala syatin ala syatin seekor apa kambing ya nah al khalf al hadiqati asadun yahjumu ala syatin ini mubtada muakhar mubtada muakhar mubtada iya, mubtada muakhar. Iya, mubtada. Mana khabarnya? Ini khabarnya, khalfah. Khalfah, itu khabar. Gak bisa yahjum ini khabar. Iya, ini na'at daripada asad. Ya, na'at daripada asad. Jadi, khalfah, khalfal hadiqah. Di belakang taman kenapa? Ada seekor singa. Yahjumu yang sedang memangsa atau menyerang syatin seekor kambing. Nah ini kata jumlah fi'liyah haja ma'ala. Ini jumlah fi'liyah. Fi'il serta fa'ilnya. Fa'ilnya huwa. Na'at dari untuk kata asad. Nah. Ini kata apa? Jumlah setelah nakirah. Mesti ada apa? Afwan, sedikit. Ya, na'at. Kena syarat na'at jumlah itu mesti ada rabit. Lagi-lagi rabit. Pengikat antara na'at dengan man'ud. Apa rabitnya? Rabitnya ada di sini dhamir waw. Apa afwan? Dhamir huwa. Yahjum huwa. Ada huwa. Huwa yang ada pada kata yahjum. Huwa ini kembali ke mana? Asad. Nah. Enggak bisa tahjumu. Ya. Baik. Jazakumullah khair dan ini juga menjadi jawaban bagi Ummu Hanif yang tadi bertanya. Ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk sesi di penghujung kajian kita sepertinya, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang akan kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah perbedaan antara mubtada dan fa'il, Ustaz? Dan apakah setiap fa'il pasti mubtada dari pendengar kita? Fa'il itu pelaku, kalau mubtada itu subjek. Iya. Fa'il itu apa? Fa'il itu pelaku. Fa'il itu terletak setelah fi'il. Terletak setelah fi'il. Sedangkan mubtada itu subjek. Beda, sangat-sangat beda sekali. Iya. Nah. Sangat beda sekali. Iya. Contoh umpamanya yatufu الحجاج حول الكعبة. يطوف الحجاج حول الكعبة. Mana? Ini tidak ada mubtada di sini. Mubtada di sini tidak ada. Nah, ini al-hujjaj ini fa'il, pelaku. Nah, fa'il itu mesti terletak setelah kata kerja. Ini fi'il, ini fi'il. Ini apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'lun mudhari'. Bentuk sedang atau akan datang. Present kalau bahasa Inggrisnya. Nih, kata kerja apa? Fi'il mudhari'. Yatufu. Sedang tawaf. Siapa sedang tawaf? Siapa pelakunya? Al-hujjaju. Para orang haji. Ini jamak taksir pada al-hajj. Al-hajju jama' al-hujjaj. Ini katakan fa'il. Nah. Jadi kalau, jadi sekali lagi, fa'il itu terletak setelah fi'il. Mesti fi'il dulu, baru fa'il. Kalau seandainya, ada isim di awal, sepertinya fa'il, berarti dia bukan fa'il. Kita balik ini, kita putar. Al-hujjaju. Al-hujjaju. Yatufuna haulal ka'bati. Nah, ini mubtada, enggak bisa fa'il. Pokoknya kalau isim di awal itu mubtada subjek, sekalipun dia fa'il pelakunya hakikatnya. Nah, kan hujjah para orang haji yang tawaf kan? Nah, ini tidak bisa dikatakan fa'il. Kenapa? Karena dia di awal, letak di awal dikatakan subjek. Sedangkan fa'il kaedahnya adalah harus terletak setelah kata kerja. Setelah kata kerja. Kalau tidak terlihat berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Kan gitu. Kalau tidak terlihat. Ya. Setelah fi'il. Nah, di sini mana fa'ilnya? Ini waw, ini fa'ilnya. Ini waw. Ini dhamir. Buah itu ada. Dikata waw jama'ah. Dhamir. Ini dhamir. Apa itu dhamir? Kata ganti. Waw. Wawul jama'ah. Arti waw, ya ini huruf waw. Jama'ah apa? Memberikan banyak. Karena ini waw ini apa? Kembali kepada kata hujjaj. Apa makna waw ini? Hum. Maknanya hum. Nah, dia domir. Nah, ini waw ini fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Nah, bukan hujjaj. Hujjaj itu mubtada. Nah, ini kelihatan domirnya. Nah, ada yang tak terlihat. Belum ada sama sekali. Kita bikin mufrad lah. Kita bikin apa? Mufrad. Al-hajju. Ini ya. Seorang haji. Yatuf. Yatufu bil ka'bah. Yatuf. Boleh digunakan pakai ba. Boleh digunakan pakai haula. Tawafabi. Itu bahasanya. Yatubu, yatufu bil ka'bati. Beda, tidak ada beda maknanya. Ya. Tawaf. Nah, yatufu bil ka'bah, tawaf di ka'bah. Itu mengelilingi ka'bah. Nah, ini mana? Ini mubtada. Jelas ini mubtada. Mana? Ini fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tidak terlihat di sini. Tidak ada fa'il di sini kita lihat. Berarti fa'ilnya dhamir. Dhamir apa? Dhamir mustatir. Karena setiap kata kerja itu mengandung dhamir. Setiap kata kerja mengandung dhamir. Tapi kalau pelakunya disebutkan berarti tidak ada lagi kata dhamir tersimpan. Nah, di sini tidak disebutkan pelaku di sini setelah fi'il. Berarti dhamir. Mesti terkandung dhamir. Dhamir apa? Huwa. Nah, kembali ke mana? Al-haju. Inilah katakan khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yatuf itu kan fi'il. Nah, ini juga khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah, fi'il, fi'il fa'il waw. Ini fi'il fa'ilnya huwa. Nah. Jadi sangat berbeda antara mubtada dengan fa'il. Kalau fa'il itu pelaku, kalau mubtada itu subjek. Mubtada. Iya. Dan demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya terkait dengan perbedaan mubtada dan juga fa'il. Barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Kalau zaraf dan harful jar fi mahali raf'in berarti ia dihukumi mu'rab ya Ustaz, bukan mabni, dari Abu Salma di Sumatera Barat. Bagaimana? tidak mesti fi mahali rafa itu mabni. Iya. Dan tidak juga mesti dia mu'rab. Enggak. Fi itu bukan mu'rab, itu mabni. Iya. Fi itu huruf jar. Iya, fi itu huruf jar dan dia bukan mu'rab. Fi itu huruf jar. Nah, kalau dia dharaf, ya seperti tadi apa? Dharaf amamul ustaz. Iya. Amamul ustaz itu mu'rab. Nah, yang bukan mabni. Iya. Itu kembali pada bentuk kata sendiri. Ya, ada bentuk kata mabni, ada bentuk kata apa? Mu'rab. Iya. Jadi istilah fi mahal bukan hanya untuk yang mabni, ustaz. Ya, ini kenapa dikatakan fi mahal? Nah. Karena dia khabar bukan dalam bentuk mufrad. Nah, itu. Dia bukan dalam bentuk mufrad. Kalau bentuk mufrad baru dia langsung khabar umpamanya kan at-talibu mujtahidun. Mana khabarnya? Mujtahidun. Khabarnya marfu, tarafnya dhammah. Di situ terlihat harakat dhammahnya. Jelas atau, ya. Jelas atau harakatnya apa? Walaupun tidak jelas tapi bisa jadi muqaddarah, yang jelas dia dalam bentuk mufrad. Iya. Sedangkan sibul jumlah atau jar majrur itu tidak terlihat harakat dhammah atau marfu'nya enggak, yeah, enggak ada, karena dia bukan bentuk mufrad tapi bentuk apa? Bentuk jar majrur atau dharaf. Sama juga kalau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, begitu demikian juga. Singkatnya adalah, mudahnya adalah, kalau khabarnya dalam bentuk mufrad baru di'irab langsung marfu'un. Iya. Yeah. Contoh tadi at-tullabu apa hadiruna. Nah, hadirunya itu apa? Khabar marfu' ala rafi al-waw li'annahu jamak mudzakkar salim. Tapi kalau dia selain dia mufrad, maka i'rabnya apa? Fi mahalli raf'in. Iya. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar kita dan pemirsa yang bertanya, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan contoh dari Abu Salma di Sambas. Sayyaratul Hamidin amama baiti Muhammadin. Iya. Sayyaratul Hamidin amama baiti Muhammadin. Sahih. Naam, sayyarah itu adalah mubtada, sayyaratul Hamidin dalam bentuk kata gabung idhafah. Mana khabarnya? Amama. Ya, amama baiti Muhammadin. Amama itu khabarnya. Ya. Baik. Bentuk dzaraf, dzaraf makan. Jazakallah khair. Dan mungkin pertanyaan terakhir saya, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang ustaz yang mengajarkan ilmu agama kemudian dia tidak memiliki pemahaman bahasa Arab, ini bisa diambil ilmunya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Bisa diambil ilmunya. Yang penting adalah ketika dia menyampaikan itu memiliki dalil yang jelas. Ya, memiliki dalil yang jelas itu sangat penting. Jadi tidak mesti dia menguasai bahasa Arab lalu bisa diambil ilmunya. Ya, juga salah kan? Yang penting ketika menyampaikan itu adalah yang jelas itu ada dalilnya. Nah, dalilnya jelas. Cuma ketika dia memakai dalil, menyampaikan dalilnya, apakah dia benar memahami dalil itu atau tidak? Ini kembali kepada salah satu bahasa, ada salah satu syaratnya apa? Bahasa Arab serta grammarnya. Iya, kalau sudah bicara bahasa Arab berarti termasuk seperangkatnya, yaitu grammar, nahu dan saraf. Iya. Jadi saya ulang kembali, ketika menyampaikan masalah agama itu paling utama adalah dalil yang diungkapkan, landasannya Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Apakah benar? Nah, kemudian kalau dalil hadis juga harus tahu apakah hadis sahih atau hadis apa? Dhaif atau lemah. Atau bisa jadi kalau enggak tahu bisa hadis maudhu yang dibawa-bawa kan? Hadis palsu. Nah ini kalau untuk terkait dengan bahasa Arab itu adalah itu alat untuk memahami dalil tersebut. Nah, karena tanpa dia apa mengetahui bahasa Arab serta grammarnya, bisa saja dia memahami dalil itu salah. Ya, dan bisa saja menterjemah juga salah. Ya. Jadi orang juga paham nahu belum tentu juga benar ya. Arti apa? Bisa jadi dia paham nahu tapi tidak menggunakan dalil syar'i dalam berhujjah. Ini juga salah. Iya. Tak sedikit kan orang yang juga bahasa Arabnya pasif ya. Kalau grammarnya masya Allah ngelotok dia. Pinter dia. Tapi banyak hal-hal amal-amalnya bid'ah yang dilakukan. Nah, ya kenapa? Karena dia apa, mungkin kelemahannya adalah kalau dia baca mungkin bisa, kelemahan adalah masalah dalil. Iya, dalil mungkin dia ada dalil, tapi dalilnya apa, semua dalil dipakai. Nah, artinya apa, tanpa memilah mana dalil sahih, mana dalil yang tidak sahih. Iya, ini sama seperti pepatah Arab, apa, peribahasa Arab, kahatibul lain, kan gitu, seperti orang mengambil kayak apa, kayu bakar di malam hari, apapun diambil, kan gitu. Bisa-bisa ular pun dimasuk dalam karung dikira apa, kayu, kan gitu. Jadi perlu ada ilmu terkait dengan dalil adalah hadis yang dibawa atau hadis sebagai hujah, harus tahu bahwa ini hadis sahih dan sebagainya. Iya. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan nasihat yang disampaikan. Demikian pertanyaan Anda, mendengar dan pemirsa Raja TV, dan sebagai khitam saya silakan. Baik, jazakumullahu khairul jaza ala husni istima'ikum di hadha dars. Terima kasih atas perhatian antum sekalian dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum dan kita semuanya di dalam mempelajari bahasa Arab. Dan sekali lagi sering saya katakan, diulang-ulang nih pelajarannya, dan harus bisa mengembangkan diri untuk pelajaran bahasa, terutama grammar ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita. Baik, demikian saja kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.